Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'd. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dalam majlis ini dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk talabul ilmu, dan juga hendaknya bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa merupakan wasiat Allah yang Allah wasiatkan terhadap umat-umat terdahulu, dan juga Allah telah wasiatkan at-taqwa tersebut sampai kepada kita semua. Allah berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, telah kami wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kalian, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa yang artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, hendaknya kamu senantiasa memiliki rasa takut, bertakwa, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Dan juga takwa merupakan ukuran derajat atau mulianya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling tinggi tingkat ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taqwa hendaknya kita memperhatikan diri kita. Hendaknya kita untuk senantiasa mengoreksi diri kita masing-masing. Bukanlah taqwa itu adalah melakukan ketaatan saja. Ini bukan dinamakan taqwa. Akan tapi taqwa adalah melaksanakan ketaatan dan juga harus menjauhi larangan-larangan yang Allah haramkan atasnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Laisa taqwa bi kathrati siyamin wala bi qiyamil lail." Bukanlah takwa itu banyak puasa di siang hari, dan juga bukanlah takwa itu banyak salat di malam hari. Akan tetapi takwa adalah engkau melakukan kewajiban perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar taat, akan tapi juga harus seorang yang bertakwa tentunya dia merasa takut kepada Allah, dia menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Inilah at-taqwa. Tentunya ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan seseorang untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari itu akan mewariskan kepada talibul ilmu, kepada para pencari ilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia merasa takut, semakin tinggi takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan atau yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, jika ilmu kita semakin bertambah, akan tapi kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah, berarti ilmu kita tersebut tidak bermanfaat. Berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu berilmu, semakin tinggi rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian furqan, pembeda, yakni ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang bertakwa merupakan, atau at-taqwa merupakan sebab seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. At-taqwa merupakan sebab seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kata Allah, in tattaqullah, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan kepada kalian furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Allah berikan keterangan dalam hati-hati kita disebabkan jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar hadis ittaqillah haitsuma kunt. Sering kita mendengar hadis usikum bitaqwallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sering kita mendengar, akan tapi bagaimana prakteknya? Bagaimana amalan kita terhadap ayat dan hadis-hadis yang kita dengarkan tersebut? Apa yang telah kita praktekkan dalam hadis itu? Yang namanya ilmu harus diamalkan. Inilah ilmu yang bermanfaat, harus kita amalkan. Bagaimana kita mengamalkan hadis-hadis tersebut? Kita mendengar hadis ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apakah kita sudah mempraktekkan, merealisasikan hadis yang sering kita dengar ini dengan sejujurnya? Maka ini merupakan pertanyaan yang hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita jawab masing-masing. Dan juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa dosa dan kemaksiatan ini merupakan sebab kehancuran, sebab kebinasaan. Adalah dosa dan maksiat sebab kehancuran, dan juga pengaruh dosa tersebut akan mempengaruhi dan memudaratkan makhluk-makhluk yang tidak berdosa, pepohonan, batu, orang, makhluk-makhluk yang tidak ada dosa itu terpengaruh, akan memiliki dampak yang buruk kepada mereka disebabkan dosa yang kita lakukan. Maka jauhilah perbuatan dosa, terus senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan dosa di hadapan manusia. Ketika ada yang melihat kita, kita tidak berani melakukan kemaksiatan. Akan tapi ketika kita sudah lepas dari pengawasan manusia, ketika kita sudah lepas dari penglihatan manusia, maka kita berani melakukan kemaksiatan tersebut, tidak memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka, yaitu orang-orang munafik, mereka malu, mereka bersembunyi dari manusia, akan tapi mereka tidak merasa takut, tidak merasa takut kepada Allah, yang mana Allah itu mengetahui apa yang tampak dan apa yang mereka rahasiakan. Awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang tampak dari mereka dan apa yang tersembunyi? Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita benar-benar merealisasikan takwa kita, baik itu kita dilihat oleh manusia maupun kita tidak ada yang melihat kita, tidak ada seorang pun yang melihat kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melewati seorang yang sedang mengembarai kambing, maka kata Umar bin Khattab kepada orang tersebut, juallah kepadaku satu kambingmu ini, aku akan membeli satu kambing yang kau miliki ini. Tapi kata pengembara tadi, ini bukan punya saya, saya adalah seorang yang diberi amanah, saya adalah seorang budak dan ini punya majikan saya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin menguji keadaan si budak tadi, si pengembara kambing tadi. Kata Umar bin Khattab, bi'na syatun min hadhil aghnam wa qul li sahib wa qul li sayyidik akalah dhib, juallah kepadaku satu saja dari kambingmu ini, nanti bilang kepada tuanmu, bilang kepada majikanmu bahwa kambingnya tadi dimakan oleh serigala. Maka lihatlah jawaban seorang budak, seorang pengembara tadi, seorang yang takut kepada Allah. Dia mengatakan, menjawab ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, menjawab dengan ainallah, ainallah, di mana Allah? Jika saya menjual satu kambing ini kepadamu wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, majikan saya tidak melihat saya. Saya bisa mengatakan di hadapan majikan saya, kambing ini dimakan oleh serigala, akan tapi Allah di mana? Allah yang melihat keadaan kita. Maka Umar bin Khattab saat itu beliau langsung menangis, menangis sampai jenggot beliau basah. Langsung Umar bin Khattab mendatangi majikan si budak tadi dan membebaskan budak tersebut. Lihatlah, ain Allah, di mana Allah dalam seluruh tindak tanduk, seluruh gerakan yang kita lakukan, seluruh keadaan yang kita lakukan, hendaknya kita memiliki prinsip, yaitu ain Allah, di mana Allah. Kita ingin melakukan kemaksiatan, ingat di mana Allah, Allah melihat kita. Kita ingin melakukan suatu dosa, di mana Allah, ingat sebuah prinsip dalam yang harus kita pegang, yaitu di mana Allah, ain Allah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ingatlah Allah melihat kita. Ketika kita melakukan mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ingat bahwa Allah melihat kita. Ketika kita melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, ingat bahwa Allah melihat kita. Di mana Allah? Di mana Allah dalam perbuatan kita? Kita melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita meyakini bahwa Allah melihat kita semua, berarti kemudian kita masih berani bermaksiat kepadanya, berarti betapa sedikitnya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali rasa malu kita kepada Allah. Kita malu terhadap manusia, akan tapi kita tidak punya rasa malu terhadap Allah. Kita malu terhadap anak kecil, malu terhadap anak-anak kita sendiri ketika kita ingin melakukan sebuah dosa dan maksiat karena dilihat anaknya, dilihat anak kecil. Akan tetapi ketika tidak ada yang melihat dia, anak itu tidak melihat, yang melihat hanya Allah, kita tidak memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fillah, sedikit nasihat tentang at-taqwa. Maka at-taqwa merupakan perkara yang senantiasa kita jaga, yang merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Baik, kembali kita kepada pelajaran pada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis, kita lanjutkan hadis yang ketiga dari hadis Riyadhus Shalihin. Hadis yang ketiga, qala al-muallif al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat kana قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. dari حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. Hadis yang ketiga dari hadis 40 dalam bab al-ikhlas wa ikhdar niyyah, yaitu hadis Aisyah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah kita ketahui, beliau adalah ummul mukminin, sahabiyah yang termulia, yaitu Aisyah ummul mukminin. Dan juga kita telah mengetahui bagaimana aqidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menjunjung tinggi martabah derajat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian sedikit faedah yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang hukum mencela sahabat, hukumu sabbis sahabah, hukum mencela as-sahabah. Para ulama membagi hukum tersebut menjadi 6 bagian. Pertama, seseorang yang mencela sahabat dengan tuduhan bahwa mereka murtad dan telah keluar dari agama Islam, kafir, menjadi kafir, murtad dari agama Islam, baik itu menuduh keseluruhan sahabat dengan kekufuran atau kemurtadan, atau menuduh sebagiannya. Jadi ini bagian yang pertama, atau Gambaran pertama, seorang yang mencela sahabat, menuduh dengan kekufuran bahwa para sahabat itu telah keluar dari Islam, telah murtad setelah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu seluruh sahabat yang dia tuduh atau sebagian sahabat saja, tidak seluruhnya tapi sebagiannya. Maka di sini bagian yang pertama ini para ulama sepakat bahwa orang yang demikian keadaannya, dia telah keluar dari agama Islam. Maka orang yang mencela sahabat dikarenakan mereka adalah kafir, baik itu seluruh sahabat atau sebagiannya, orang yang mengatakan demikian, meyakini demikian, maka sesungguhnya dia telah kafir. Dia telah keluar dari agama Islam dikarenakan dia telah mendustakan ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjunjung tinggi dan memuliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana dia mengatakan sahabat kafir padahal Allah telah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah mengatakan wa kullan, dan seluruh mereka sahabat, baik itu muhajirin dan ansar, mereka semua itu kata Allah wa'adallahu al-husna, telah Allah janjikan dengan al-husna, dengan al-jannah. Maka dia mengatakan sahabat ini kafir atau seluruh sahabat kafir. Maka orang yang mengatakan demikian berarti dia telah mendustakan firman Allah yang telah kita dengarkan tadi, dan juga banyak hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kehormatan dan kemuliaan para sahabat. Jadi para ulama sepakat bahwa orang yang mengatakan bahwa sahabat itu kafir adalah orang yang telah keluar dari agama Islam, hukumnya dia kafir. Kemudian bagian yang kedua, hukum mencela sahabat, bagian yang kedua yaitu orang yang mencela sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama mereka, dalam perkara agama mereka. Dan celaan tersebut ditujukan kepada para sahabat atau sebagian sahabat yang telah dimaklumi kemuliaannya oleh kaum muslimin. Jadi orang yang mencela sebagian sahabat, mencela sebagian sahabat dalam masalah agamanya, tidak mengkafirkan, tapi mencela dalam masalah agama yang ada pada sebagian sahabat dia cela. Dan sahabat yang dicela di sini adalah sahabat yang telah dimaklumi kemuliaan dan kehormatannya di kalangan kaum muslimin, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini telah ma'ruf, telah mutawatir kehormatan dan kemuliaan mereka di kalangan kaum muslimin, dan juga telah banyak hadis-hadis yang sampai derajat mutawatir yang menunjukkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga sahabat-sahabat yang sangat dikenal dengan kemuliaannya, seperti 10 pendapat janji surga. Maka orang yang mencela agama mereka, mencela agama mereka, berarti di sini menurut pendapat jumhur, menurut pendapat mayoritas para ulama, dan inilah pendapat yang benar, bahwa orang yang demikian keadaannya dia telah kafir. Orang yang mencela sahabat yang mana sahabat tersebut telah dimaklumi kemuliaan dan kehormatannya di kalangan kaum muslimin, maka orang yang seperti ini adalah orang yang kafir, dikarenakan dia telah membantah hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan mereka. Ini macam yang kedua, yaitu mencela sebagian sahabat dalam masalah agama mereka, yang mana sahabat tersebut adalah orang, termasuk orang yang dimaklumi kemuliaannya oleh kaum muslimin, maka dia adalah orang yang kafir. Kemudian macam yang ketiga adalah mencela sebagian sahabat, walaysa mimman tawatara fihimul fadl, mencela sebagian sahabat yang belum diketahui atau belum dimaklumi kemuliaannya oleh kaum muslimin. Menjelas sebagian sahabat yang belum diketahui atau yang masih sebagian kaum muslimin belum mengetahui atas tentang kemuliaan sahabat tersebut. Menjelas sebagian sahabat yang belum diketahui kemuliaannya atau belum dimaklumi kemuliaannya oleh seluruh kaum muslimin, dan juga sahabat tersebut dicela dikarenakan agama mereka. Maka di sini dirinci. Jadi orang yang mencela sahabat tetapi bukan yang diketahui, bukan yang dimaklumi kemuliaan dan keutamaannya, seperti sebagian sahabat yang kurang masyhur, yang tidaklah masyhur di kalangan sebagian kaum muslimin. Maka sahabat tersebut dicela dalam agamanya, tentang agama sahabat tersebut dicela. Maka di sini dirinci. Maka di sini dirinci. Menurut pendapat jumhur, pendapat mayoritas utama mengatakan bahwa keadaan ini dirinci. Jika dia, perinciannya adalah jika dia mencela sahabat tersebut dengan celaan yang mutlak atau semata-mata celaan saja, murni hanya mencela saja, maka di sini dia tidak kafir. Dia cuma sekedar mencela, mencela sebagian sahabat yang tidak dimaklumi atau yang kurang masyhur dalam kemuliaan dia. Maka di sini dirinci. Jika dia mencela sahabat tersebut dengan celaan yang murni, yakni celaan yang hanya mencela saja, yang tidak ada pait-paitnya, yang tidak ada ikatan-ikatannya, maka di sini dia tidak kafir, tetapi dia telah melakukan dosa besar. Adapun rincian yang kedua, yaitu yang mencela sahabat, mencela sahabat yang tidak, yang kurang masyhur dalam keutamaannya, dicela sahabat tersebut dikarenakan agamanya, ini rincian yang kedua. Idza sabbahu min haitsus suhbati, jika seorang mencela sahabat yang tadi yang belum masyhur kemuliaannya, dikarenakan sahabat tersebut, apa sebabnya dia mencela? Dikarenakan sahabat tersebut menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela sahabat, kenapa? Apa sebabnya dia mencela sahabat tadi? Dikarenakan sebabnya karena sahabat ini telah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencela dengan perincian yang seperti ini, dia kafir. Maksudnya paham? Jadi ada orang yang mencela sahabat. Kenapa dia mencela sahabat? Dia mengatakan, iya, saya mencela sahabat ini karena dia telah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mencela dia karena dia menemani Rasul, karena dia sebagai sahabatnya Rasul, saya cela dia. Maka orang yang seperti ini kafir. Maka orang yang seperti ini kafir. Dia mencela seorang sahabat dikarenakan pertemanan dan kesahabatan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan yang keempat, tentang orang yang mencela sahabat, yaitu orang yang mencela sahabat tetapi bukan terkait dalam masalah agama mereka. Hukum mencela sahabat, atau keadaan yang keempat, mencela sahabat tetapi bukan terkait dalam perkara agama mereka. Bukan terkait perkara agama sahabat tersebut. Hanya saja dia mencela para sahabat itu dikarenakan kekurangan sifatnya. Bagaimana hukum orang yang demikian? Seperti orang yang mencela sahabat dikarenakan sifat sahabat itu kurang sempurna, dikarenakan misalnya sahabat tersebut pendek, atau sahabat tersebut pelit, atau sahabat tersebut adalah pengecut, dan seterusnya, mencela fisiknya atau mencela sifat-sifat yang ada pada sahabat tersebut, bukan kepada agamanya. Dia bukan mencela terhadap agama sahabat, namun dia mencela terhadap sifat yang ada pada sahabat. Ah, sahabat ini dia adalah pengecut. Ah, sahabat ini adalah orang yang pelit. Maka bagaimana dengan hukum orang yang mengatakan demikian? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang mengatakan demikian adalah orang yang dhalun mudil, adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Adalah orang yang sesat mencela sahabat dikarenakan kekurangan yang ada pada sifat-sifat mereka. Dan hukumnya, hukumnya tidak kafir. Dia tidak kafir, hanya sesat saja. Dan yang seharusnya bagi pemerintah untuk menghukum dia, memberi hukuman, peringatan terhadap orang tersebut, memberi pelajaran atas orang ini. Tapi ini dilakukan oleh pemerintah. Ini dilakukan oleh pemerintah. Kemudian keadaan yang kelima, keadaan yang kelima yaitu hukum mencela sahabat adalah mencela Ummul Mukminin Aisyah. Hukum mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan menuduh bahwa Aisyah adalah seorang pezina atau telah berbuat zina. Maka di sini para ulama sepakat bahwa orang yang menuduh Aisyah atau mencela Aisyah dikarenakan perbuatan keji yang dilakukan oleh Aisyah, maka para ulama sepakat bahwa dia kafir, keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam, tidak ada uzur baginya dan dia harus dibunuh. Kafir murtad dikarenakan dia orang yang mendustakan ayat Al-Qur'an Al-Karim, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan diri Aisyah dari perbuatan zina tersebut. Kemudian keenam, keadaan yang keenam tentang masalah mencela sahabat adalah mencela ummahatul mukminin. Bukan Aisyah saja, tapi mencela ummahat, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang yang mencela istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang sahih yaitu pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa orang yang mencela istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang kafir. Hukumnya adalah kafir. Hukum orang yang mencela istri-istri Rasul adalah kafir. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencela istri Nabi berarti sama saja, sama dengan dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Seseorang jika dia mencela istri orang lain, tentunya celaan tersebut juga ditujukan kepada suaminya, berkonsekuensi, sangat ada kaitan yang erat istri dengan suami. Jika istrinya jelek, tentu suaminya pun jelek seperti istrinya. Maka orang yang mencela istri-istri Rasul berarti dia telah menuduh dan seperti mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hukum orang yang mencela istri-istri Rasul pendapat yang sahih adalah kafir. Orang tersebut adalah orang yang kafir. Inilah sedikit faedah tentang hukum mencela as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Jadi ada 6 keadaan yang telah kita sebutkan tadi. Itu sedikit faedah yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah al-fath, yakni setelah penaklukan Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idzas tumfirtum fanfiru, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idzas tumfirtum, dan jika kalian diminta untuk berangkat perang, oleh pemerintah. Jika kalian diminta oleh penguasa untuk pergi berangkat perang, maka kata Rasul, fanfiru, maka pergilah, maka peranglah kalian, ikutlah dalam peperangan. Qala An-Nawawi, wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar islamin. Makna hadis ini, kata Imam An-Nawawi, maksud dari tidak ada hijrah dari kota Makkah, tidak ada hijrah dari kota Makkah, karena kota Makkah itu telah menjadi negeri Islam. Taib, kita baca syarah atau penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana penjelasan beliau adalah penjelasan yang sangat bermanfaat. Maksud dari hadis, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah pembukaan Makkah atau setelah penaklukan kota Makkah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niyyah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fi hadzal hadis nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ba'dal fath. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan, meniadakan adanya hijrah setelah penaklukan Makkah. Kata Rasul, tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Kata Syekh Al-Utsaimin, maksud dari penafian di sini bukan secara umum, tidak ada lagi hijrah gitu, bukan demikian maksudnya. Namun hijrah itu tetap berlaku, hukumnya hijrah itu tetap berlaku, bukan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah bagi seluruh umat Islam, tidak ada hukum hijrah lagi bagi mereka, bukan demikian maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah penafian hijrah dari kota Makkah. Jadi tidak ada lagi yang namanya hijrah dari kota Makkah. Kenapa? Dikarenakan Makkah setelah penaklukan kota Makkah di zaman Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-8, setelah penaklukan Makkah itu, Makkah terus menerus akan menjadi negeri Muslim sampai hari kiamat. Ini maksud dari ucapan Nabi SAW. Jadi tidak ada lagi yang hijrah dari Makkah. Kenapa tidak boleh hijrah dari Makkah? Karena Makkah itu negeri Muslim. Bagaimana dia mau berhijrah dari negeri Muslim? Maka kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud ini adalah tidak adanya hijrah dari kota Makkah, dikarenakan kota Makkah adalah negeri Muslim. Walan ta'uda ba'da dzalika biladu kufrin. Dan Makkah, kota Makkah, selama-lamanya tidak akan kembali menjadi negeri kafir. Bal satabqa biladu islamin ila an taqum as-saah. Akan tapi kota Makkah itu akan terus menerus menjadi negeri Muslim sampai hari kiamat ditegakkan. Sampai hari kiamat kota Makkah akan tetap menjadi negeri Muslim. Oleh karena itu Rasul mengatakan tidak ada hijrah lagi dari Makkah. Dikarenakan Makkah setelah dibukanya, setelah Fathu Makkah, yaitu Fathu Makkah, yakni dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Makkah, beliau lahir dan tinggal hidup di Makkah. Akan tapi waktu itu kaum musyrikin, orang-orang kufar Quraisy masih menguasai kota Makkah, masih menguasai negeri Makkah, sehingga terpaksa kaum muslimin tidak bisa mempertahankan hidup di situ, sehingga akhirnya mereka pun hijrah ke Madinah. Di Madinah mereka menetap, kaum muslimin dan Rasulullah SAW menetap selama 8 tahun di Madinah. Kemudian setelah mereka memiliki kekuatan, mereka menyerang Makkah, menyerbu kota Makkah, dan sampai akhirnya Makkah bisa diambil alih oleh kaum muslimin kembali. Sehingga mulai saat itu, mulai setelah pembukaan Makkah tersebut, setelah ditaklukannya Makkah di tangan kaum muslimin, maka kata Rasul, tidak ada hijrah lagi dari kota Makkah. Dahulu Rasul mengatakan, hijrahlah kalian dari kota Makkah, memerintahkan hijrah dari kota Makkah, karena waktu itu masih negeri kafir sebelum ditaklukkan Makkah tersebut. akan tapi setelah Mekah itu takluk atau sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah dari kota Mekah. Dan juga dari sini kita mendapat faedah bahwa Mekah itu tidak akan kembali menjadi negeri kafir selamanya sampai hari kiamat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyyah, akan tapi yang ada bagi penduduk Mekah, yang ada bagi penduduk Mekah adalah jihad dan niat. Jadi tidak ada lagi hukum hijrah bagi penduduk Mekah sampai hari kiamat. Tidak boleh orang Mekah hijrah keluar kota Mekah. Akan tapi boleh bagi mereka untuk melakukan hukum jihad. Boleh mereka keluar dari negeri Mekah dalam rangka untuk berjihad dan niat. Maksudnya adalah an-niyatu as-salihatu lil jihad. Niat yang ikhlas dalam berjihad fi sabilillah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika kalian diminta untuk perang, untuk berjihad, maka pergilah kalian memenuhi permintaan penguasa kalian tersebut dalam berjihad. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, idastunfirkum waliyu amrikum lil jihadi fi sabilillah fanfiru wujuban, jika penguasa atau pemerintah kalian, jika waliul amr pemerintah kalian memerintahkan kalian untuk berangkat jihad, maka di sini wajib bagi kalian semua untuk berangkat jihad. Hukumnya wajib ain, hukumnya wajib ain atau fardu ain. Jadi Syaikh Utsaimin di sini akan menjelaskan hukum jihad. Hukum jihad itu terbagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kapan jihad itu fardu ain? Dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan jihad merupakan amalan yang menjadi fardu ain, wajib atas setiap muslim, setiap persen dari seorang muslim, setiap dari seorang muslim wajib berangkat jihad. Kapan hukum jihad itu menjadi fardu ain? Ada beberapa keadaan di sana yang menjadikan jihad itu hukumnya fardu ain. Keadaan yang pertama adalah yaitu ketika pemerintah atau penguasa waliul amr telah memerintahkan rakyatnya keluar berjihad untuk berperang. Maka di sini wajib bagi rakyat, wajib bagi penduduk negeri tersebut untuk berangkat berjihad, menyambut permintaan pemerintah tersebut. Ini hukumnya wajib ain. Setiap orang wajib berangkat jihad fi sabilillah. Kemudian keadaan yang kedua yang menjadikan jihad itu fardu ain adalah jika dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin, idza husira baldatal adu, jika musuh telah mengepung negeri kita, jika musuh sudah mengepung negeri kita, maka di sini hukum jihad bagi penduduk negeri tersebut wajib ain, fardu ain. Jika musuh datang menyerang, mengepung negeri kita sampai kita terkepung dalam negeri tersebut, maka di sini hukum jihad pada keadaan yang kedua ini adalah fardu ain, wajib bagi seluruh manusia, seluruh muslim untuk berangkat jihad. Kata Syekhul Utsaimin, wa wajaba ala kulli ahadin ay yuqatila hatta 'ala an-nisa'i wasyuyukh al-qadirin fi hadhihi al-hal. Bahkan pada keadaan yang kedua ini, ketika kita sudah terkepung negeri kita, tempat kita, kampung kita sudah dikepung oleh orang kufar, dikepung oleh musuh, maka di sini wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun wanita, berangkat keluar berperang. Sekalipun wanita, kata Syaikhul Utsaimin, walaupun dia seorang wanita, wajib bagi dia untuk berperang. Demikian juga asyuyukh, orang-orang tua yang masih memiliki kekuatan, orang tua yang masih memiliki kekuatan. Padahal asalnya wanita dan orang-orang yang lemah itu tidak diwajibkan jihad. Akan tapi dalam keadaan yang seperti ini diwajibkan jihad bagi mereka, dikarenakan ini merupakan jihadud dafa. Ini merupakan jihadud dafa atau qitalud dafa. Kondisi yang kedua ini disebut oleh para ulama dengan jihadud dafa. Jihad dalam rangka membela harta, membela negeri, membela kehormatan dia, membela harta dia, mempertahankan dan membela diri, yakni jihadud dafa. Jihad dafa yang dimaksud adalah jihad dalam rangka membela diri, mempertahankan negerinya. Jadi wajib bagi seluruh muslim, baik itu wanita maupun laki-laki, dalam keadaan yang kedua ini wajib untuk berperang melawan musuh yang sudah mengepung, yang sudah mengepung siap menghancurkan kita. Ini keadaan yang kedua diwajibkannya jihad, dan hukum jihad pada keadaan ini menjadi fardu ain. Kemudian keadaan yang ketiga yang menjadikan jihad itu fardu ain adalah idza hadara as-saff wal taqassafan. Ketiga dua pasukan telah bertemu, ketika dua pasukan telah berhadapan, dua barisan, dua pasukan telah saling berhadapan. Maka di saat yang seperti ini, ketika sudah saling berhadapan dengan musuh, hukumnya jihad pada waktu itu bagi kaum muslimin yang sudah menghadapi musuh fardu ain. Tidak boleh dia lari dari peperangan tersebut. Tidak boleh seorang muslim yang ketika dia sudah menemui musuh dia mundur, lari ke belakang. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Wajib bagi seseorang, bagi pasukan yang sudah berangkat jihad dan sudah berhadapan dengan musuh, maka di saat yang seperti ini hukum jihad bagi mereka ketika sudah melihat musuh, ketika sudah lihat berpapasan, berhadapan dengan musuh langsung, di sini hukum jihad fardu ain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah berhadapan dengan orang-orang kafir, zahfan. Zahfan yakni yang mana mereka itu memerangi kalian. Fala tuwalluhumul adbar. Jika kalian telah berhadapan dengan orang kafir, maka janganlah sekali-kali kalian lari atau berpaling dari mereka, membelakangi mereka, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan likitabin liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad baa bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mundur di waktu itu, yakni ketika sudah berhadapan dengan musuh, dia mundur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan, faqad, dia telah kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan dia akan dilemparkan ke dalam jahannam, wa bi'sal masir. Akan tapi dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mundur atau orang yang membelakangi musuh, illa mutaharrifan liqitalin, kecuali mereka yang membelakangi musuh dikarenakan siasat perang, dikarenakan siasat perang, bukan untuk lari, tapi dia mundur, sudah berhadapan dengan musuh kemudian dia mundur tapi dalam rangka siasat dalam peperangan tersebut, maka ini tidak termasuk disebut dengan orang yang lari dari peperangan. Atau orang yang mundur tetapi dia tidak lari, dia mundur atau membelakangi musuh tersebut dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Ini juga dikecualikan dua keadaan ini. Jadi boleh seseorang mundur tapi bukan untuk lari, mundur dalam rangka siasat perang, atau mundur dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lain, pasukan yang ada di sana misalnya, di bagian tertentu. Dia bukan lari untuk pulang, untuk tidak ikut perang. Maka yang dicela adalah lari yang takut dan tidak mau ikut perang. Inilah yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hatilah, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan kalian, di antaranya adalah lari di medan tempur. Lari di medan tempur. Maka ketika kedua saf, kedua barisan, kedua pasukan telah berhadapan, diharamkan bagi pasukan muslim untuk mundur atau membelakangi musuh. Maka hukum perang pada saat itu menjadi fardu ain bagi setiap persen dari pasukan tersebut. Kemudian al-maudi' rabi', keadaan keempat diwajibkannya jihad menjadi fardu ain. Keadaan keempat yang menjadikan jihad itu fardu ain adalah jika seseorang dibutuhkan, jika ada seseorang yang dibutuhkan, seperti tidak ada yang bisa menggunakan senjata yang baru ini. Misalnya ada senjata yang baru, tidak ada yang bisa, yang pandai dari kalangan kaum muslim untuk menggunakan senjata yang dibutuhkan ini. Dan di sana ada satu orang yang dia tahu tentang senjata tersebut, maka wajib, wajib ain, fardu ain hukumnya bagi orang yang tahu menggunakan senjata tadi untuk ikut dalam peperangan. Yaitu ketika keadaan orang tersebut dibutuhkan, ketika keadaan orang ini dibutuhkan oleh pasukan. Seperti tadi, seperti penunjuk jalan juga, dan juga seperti siasat dalam peperangan dan seterusnya. Jika dia dibutuhkan dalam pasukan tersebut, maka wajib bagi orang ini untuk ikut dalam peperangan. Seperti tadi, yaitu ketika tidak ada yang pandai menggunakan senjata. Di dalam pasukan itu tidak ada yang pandai dalam menggunakan senjata yang baru misalnya. Maka orang yang tahu tentang cara penggunaan senjata ini wajib ain, hukumnya wajib ain bagi dia, harus mau tidak mau bagi dia untuk ikut serta dalam peperangan itu dalam rangka untuk menggunakan, mengendalikan senjata yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Inilah empat atau ya ini empat keadaan yang mana di situ jihad hukumnya fardu ain, yaitu dalam empat keadaan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu ketika diperintah oleh pemerintah, oleh waliul amr. Kemudian yang kedua jika keadaan negeri itu sudah terkepung. Keadaan yang ketiga adalah jika sudah berhadapan dengan musuh. Keadaan yang keempat jika seseorang yang keadaannya dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh pasukan perang, maka wajib bagi orang ini untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Kata Syekhul Utsaimin, wa ma siwa dzalika fa innahu yakunu fardhu kifayah. Dan selain dari empat keadaan tadi, maka jihad hukumnya fardhu kifayah. Jihad selain dari empat keadaan tadi, hukum jihad selain dari empat keadaan tadi adalah fardhu kifayah. Mana fardhu kifayah? Yakni tidak wajib bagi setiap orang. Fardu kifayah adalah jika sebagian orang yang mencukupi sudah melaksanakannya, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Fardu kifayah artinya seperti itu. Yakni jika sebagian kaum, sebagian golongan yang sudah mencukupi melaksanakan kewajiban tersebut, maka yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Adapun fardu ain, maka setiap orang wajib, jika dia tidak melakukan maka dia mendapat dosa. Inilah beberapa keadaan diwajibkan padanya jihad menjadi fardu ain. Kemudian Syekhul Utsaimin di sini akan memberikan peringatan permasalahan jihad. Kata Syekhul Utsaimin, jihad yang masyru', jihad yang disyariatkan adalah yaitu memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meninggikan agama Islam, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Inilah jihad yang disyariatkan. Jadi jihad yang disyariatkan adalah jihad memerangi musuh-musuh Allah dalam rangka meninggikan agama Islam, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka semata-mata membela negeri, membela negara saja. Membela negara bukanlah merupakan jihad yang masyru'. Seseorang yang membela negara semata-mata karena negaranya dia bela, ini bukanlah jihad yang masyru'. Seorang yang berperang namun niatan dia adalah semata-mata membela negaranya dia, maka ini bukanlah perangan yang masyru', yang disyariatkan. Dikarenakan orang kafir pun demikian. Orang kafir dia membela berperang untuk negaranya, maka orang yang dia berperang dalam rangka dikarenakan negara dia saja, semata-mata karena negaranya dia bela, maka ini juga dilakukan oleh orang kafir. Orang muslim berperang dalam rangka untuk membela negaranya saja, semata-mata karena negaranya, maka ini juga dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir demikian keadaan mereka, sama dengan orang muslim jika demikian keadaan orang muslim, maka bukanlah merupakan peperangan yang masyru', merupakan jihad yang masyru', yaitu ketika seseorang berjihad dalam rangka semata-mata karena negara. Akan tapi yang seharusnya bagi seorang muslim, dia membela negerinya bukan karena semata-mata negerinya. Dia membela negerinya dikarenakan negerinya tersebut adalah negeri muslim. Inilah yang merupakan jihad fisabilillah. Di antara termasuk jihad fisabilillah yaitu seseorang membela negara bukan karena semata-mata itu negeri dia, tetapi dia meniatkan pula dia membela negara dia karena negeri saya, karena negeri ini adalah negeri muslim, oleh karena itu saya bela negeri ini. Maka orang yang jihad demikian barulah ini yang disebut dengan jihad yang syar'i, jihad yang syar'i. Jadi perlu diingat bahwa jihad berperang membela negara semata-mata untuk negara bukan karena Islam, ini bukan termasuk jihad yang masyru', bukan termasuk jihad yang masyru'. Dan orang yang mati dalam keadaan demikian, dia membela negara, niatan dia jihad, tetapi niatannya adalah dikarenakan membela negara dia, maka orang yang mati dalam keadaan seperti ini bukanlah dia orang yang mati syahid, bukanlah dia sebagai orang yang mati syahid. Tidak bermanfaat peperangan dia tersebut, tidak bermanfaat di hari kiamat orang yang hanya sekedar membela negaranya, perang dalam rangka membela negaranya saja. Kenapa? Karena orang kafir demikian juga keadaan mereka. Mereka sama-sama membela negara mereka masing-masing. Maka seorang muslim jika demikian keadaannya, tidak ada bedanya dengan orang kafir. Tidak bermanfaat kematian dia jika dia mati, dan juga bukanlah dia sebagai orang yang syahid. Akan tapi, maka seorang muslim dibedakan. Dia membela negaranya bukan dikarenakan negaranya saja, dikarenakan negara tersebut adalah negara muslim. Oleh karena itu, yang menunjukkan hal ini yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang dikarenakan hamiyah, semangat. Dia berperang karena semangat, senang dia untuk berperang. Wa yuqatil syuja'an. Dan ada lagi Rasul ditanya tentang seseorang yang berperang karena dia memang orangnya pemberani. Kemudian Rasulullah SAW ditanya juga tentang seseorang yang berperang liyura makanahu, agar dia memperlihatkan kehebatan dia di hadapan manusia. Ayu dhalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka wahai Rasul yang di jalan Allah? Apakah orang yang semangat berperang tadi, ataukah orang yang pemberani, ataukah orang yang tangkas dalam perangannya? Siapa di antara mereka yang di jalan Allah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Lihat hadis ini. Barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu tinggi, maka inilah yang disebut dengan fi sabilillah. Inilah yang disebut dengan fi sabilillah. Lihat syarat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, membela Islam, meninggikan kalimat Allah, maka orang yang seperti inilah yang disebut dengan fisabilillah. Maka membela negara bukan termasuk membela agama Allah, kecuali jika negeri tersebut adalah negeri yang muslim. Kecuali jika negeri tersebut adalah negeri muslim. Maka jika negeri itu adalah negeri muslim, maka kita jika diperintah untuk berperang, kita wajib berperang dalam rangka membela Islam yang ada dalam negeri kita ini. Bukan semata-mata karena ini negeri kita, karena negeri kita, bukan demikian. Dikarenakan sebagaimana telah kita sebutkan, kata Syekhul Utsaimin, sama keadaan kita jika kita hanya meniatkan membela negeri saja tanpa ada niatan membela agama Allah yang ada pada negeri kita ini. Inilah yang disebut dengan jihad yang disyariatkan. Inilah yang disebut dengan jihad yang disyariatkan. Maka balasan orang yang terbunuh dalam jihad fisabilillah, yaitu nanti di hari kiamat dia akan mendapati lukanya tersebut mengalirkan air yang berwarna, mengalirkan darah, lukanya mengalir warna darah keluar dari luka tersebut, akan tapi aromanya adalah aroma misik. Warihuhu rihul misk. Ini balasan bagi orang yang mati syahid. Dan juga di sana ada banyak-banyak keutamaan bagi orang yang mati syahid fi sabilillah, akan tapi dengan syarat mati syahidnya tersebut adalah dalam rangka berjihad di jalan Allah, bukan dalam rangka berjihad untuk membela negeri, membela negara semata. Ini yang harus kita perhatikan dalam permasalahan al-jihad atau membela negara, membela negeri kita. Walakin jihadun waniyah, walakin jihadun waniyah, akan tapi yang ada bagi penduduk Makkah adalah jihad dan niyah. Mu'alif di sini menyebutkan hadis ini, yaitu hadis Aisyah dalam bab al-ikhlas, dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan jihadun wa niyah, dikarenakan niat. Niat seseorang juga akan tertulis. Niat seseorang itu juga akan tertulis. Jika dia tidak mampu melaksanakan sesuatu dikarenakan ada halangan, akan tapi jika dia niat betul-betul ingin melakukan jihad atau melakukan amalan soleh tetapi ada halangan yang menghalangi dia, maka niatan dia di sini tercatat. Dan pembahasan masalah niat insyaallah kita dapatkan pada hadis yang berikutnya, yang kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.